Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qala rahimahullahu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, fakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'atu fi khilafati bani fulanin inqalaba az-zamalu. Maka agama ini berada dalam keadaan yang lurus sampai tabaqah yang keempat di masa kekhalifahan Bani Fulan. Zaman pun berbalik. Khilafatu Bani Fulanin in kana yaqsidul ma'muna wal wasiqa wal mu'tasima fadaka. Kekhalifahan Bani Fulan, apabila yang beliau maksud adalah al-ma'mun, al-wasiq dan al-mu'tasim, maka itu benar. Wa amma ad-daulatul abbasiyyatu falaysat kulluha kadhalika. Adapun daulah Abbasiyah, maka tidaklah seluruhnya berada dalam penyimpangan. Kama dzakarna lakum, sebagaimana telah kami sebutkan kepada kalian. Mada amilal mansuru wa mada amila abna'uhu wa ahfaduhu minal khulafail abbasiyina ilal khalifatis sabi'i. Apa yang dilakukan oleh Al-Mansur dan apa yang dilakukan oleh putra-putranya dan cucu-cucunya dari para khalifah Daulah Abbasiyah sampai khalifah yang ketujuh. Kanu ala sunnati, mereka berada di atas sunnah. Taba'an indahum akhta'un, tentu saja mereka memiliki kesalahan-kesalahan. Lakinil aqidatu wal manhaju aqidatu ahli sunnati wal jama'ati walhamdulillahi wa rayatus sunnati azizatun walhamdulillahi. Akan tetapi akidah dan manhaj adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah walhamdulillah, dan bendera sunnah mulia tatkala itu walhamdulillah. Ila anja al khalifatus sabi'u wa man ba'dahu ثلاثة تتابعوا على الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة hingga datanglah khalifah yang ketujuh dan yang setelahnya. Tiga khalifah berturut-turut yaitu Al-Ma'mun, Al-Wafiq, Al-Mu'tasim berada di atas penyimpangan dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. وكما فك الله المحنة عن هذه الأمة في عهد المتوكل وعهد الإمام أحمد بن حنبل وإخوانه أهل السنة والجماعة dan sebagaimana Allah Ta'ala melepaskan fitnah dari umat ini di masa Al-Mutawakkil dan di masa Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan saudara-saudaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yushirul muallifu ila hadhil awdha'i. Al-muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada perkara-perkara ini. Fanahnu nusahihu lakum. Maka kami ingin meluruskan untuk kalian. Nakulu, kami katakan. Qad yafhamu al-insanu anna al-ahd al-abbasiyya kana kulluhu hakadha. Bisa jadi seseorang memahami bahwa masa daulah Abbasiyah seluruhnya demikian keadaannya, yaitu berada di atas penyimpangan. Laisa kadzalika, tidak demikian. Laqad hawala ar-rafidatu wal batiniyatu wa ghairuhum fi bidayatil amri ihtiwa'a hadhihi ad-daulati. Sungguh orang-orang Syiah Rafidhah Batiniyah dan selain mereka berupaya pada awalnya untuk menguasai daulah ini. Lakinallahu anqadhahum bitasarrufi hadzal mansuri rahimahullahu. Akan tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dengan tindakan Al-Mansur ini. Rahimahullah. Qala al-Dhahabiyyu fi tarjamatihi dhakiran azamata hadhar rajuli wa kadha. Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam biografi Al-Mansur menyebutkan keagungan orang ini dan seterusnya. Waqala, dan Al-Zahabi rahimahullah mengatakan, wa aina mithlul mansuri ala jabarutin fihi. Dan di mana yang semisal dengan Al-Mansur dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Thumma dzakara al-Mahdiya wa thumma dzakara ar-Rashida wa qala aina mithlu ar-Rashidi ala lahwin fihi. Kemudian Al-Zahabi rahimahullah menyebutkan Al-Mahdi. Kemudian beliau menyebutkan Ar-Rasyid dan berkata, di mana yang semisal Ar-Rasyid dengan perkara sia-sia yang ada padanya? Ar-Rasyidu kana yahujju aman wa yaghzu aman. Ar-Rasyid dahulu ia menunaikan ibadah haji dalam setahun dan berperang pada tahun berikutnya. Wa kana abaha lahu ba'dul fuqaha'i al-lahw wal ghina'a. Dan sebagian fuqaha membolehkan untuknya Ar-Rasyid perkara yang sia-sia, nyanyian. Fakana yatasamahu fi hadha. Maka Ar-Rasyid ia bermudah-mudahan dalam perkara ini. Lakin kana rajulan mujahidan. Akan tetapi Ar-Rasyid dahulu adalah seorang mujahid. Wa kana yuhibbu ahlal hadithi. Dan ia mencintai ahlul hadith. Wa yuhibbu ahlas sunnati. Dan ia mencintai ahlus sunnah. Wa ya'tihil wa'idhu minhum fayabki hatta yughma alaihi. Dan datang kepadanya seorang penasehat dari kalangan ahlul hadith. Lalu ia menangis sampai pingsan. Al-Fudail bin Iyad wa ghayruhu wa ghayruhu. Al-Fudail bin Iyad dan yang lainnya. Wa yasma'u al-mawa'idh wa yata'atharu wa yabki. Dan Ar-Rasyid mendengarkan nasihat-nasihat, terpengaruh dan menangis. Ya'ni kana masyhuran bil buka'i wal khusyu'i wal ibadati. Wa kana yusalli fil yaumi 100 raka'atin aw aktsara rahimahullahu. Yaitu dahulu Ar-Rasyid masyhur dengan tangisannya, kekhusyuannya, ibadah. Dan ia salat dalam satu hari 100 rakaat atau lebih. Rahimahullah. Faminan nasi. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, sebagian manusia. Fahuwa yankurul fitana allati hasalat fi ahdil ma'muni wal mu'tasimi wal wasiqi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan fitnah-fitnah yang terjadi di masa kekhalifahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasiq. Qala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, faminan nasi man thabata 'ala al-haqqi 'inda awwali taghyirin wa qala bihi wa 'amila bihi wa da'a an-nasa ilayhi. Di antara manusia ada yang kokoh di atas kebenaran di awal perubahan. Ia mengucapkan kebenaran, mengamalkannya dan mengajak manusia menuju kebenaran tersebut. مثل أحمد بن حنبل وجماعته ومن معه seperti Ahmad bin Hanbal, jamaah beliau dan orang-orang yang bersamanya. Aw yuridul fitana min bidayatiha, atau yaitu sebagian orang yang lain menginginkan fitnah sejak permulaannya. Faminan nasi man sabata lamma bada'atil firqatu, firqatul khawariji wal rawafidhi wal jahmiyati wa ghairihim. Di antara manusia ada yang tetap kokoh tatkala mulai muncul golongan-golongan, golongan Khawarij, Syiah, Rafidah, Jahmiyah dan selain mereka. Qala faminan nasi man thabata 'alal haqqi 'inda awwalit taghyiri min 'ahdi 'Aliyyin. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, di antara manusia ada yang tetap kokoh di atas kebenaran di awal terjadinya perubahan, yaitu dari masa Ali radhiyallahu anhu. Wa qala bihi wa amila bihi, dan mengucapkan kebenaran serta mengamalkannya. Qala bil haqqi wa amila bihi wa da'a an-nasa ilaihi, yaitu mengucapkan kebenaran, mengamalkannya dan mengajak manusia menujunya. Wa hadha sawadul ummati, as-sawadul a'zamu minal ummati kanu ala hadhal manhaji. Dan ini adalah golongan besar dalam umat ini, golongan besar yang paling agung dari umat ini, dahulu mereka berada di atas manhaj ini. Wa ulaika kanu makbutina mukhtafina wa fi qillatin wa dhillatin. Sementara mereka para ahlul bid'ah tersebut, dahulu mereka terhinakan, tersembunyi, berjumlah sedikit dan dalam keadaan rendah hina dina. Fakanal amru mustaqiman hatta kanatit tabaqatur rabi'atu fi khilafati bani fulanin, ya'ni bani al-Abbasi, wa fi ahdil ma'muni bidzati inqalaba az-zamanu. Maka perkara agama ini dalam keadaan lurus sampai tabaqah yang keempat di masa kekhalifahan Bani Fulan, yaitu Bani Al-Abbas. Dan persisnya di masa kekhalifahan Al-Ma'mun, zaman pun berbalik. Fahuwa haddadat tabaqatar rabi'ata fi khilafati Bani Fulanin. Maka Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menentukan, yaitu tabaqah yang keempat di masa kekhalifahan Bani Fulan. At-tabaqatur rabi'atu ja'at fi ahdil ma'muni faqat. Tabaqah yang keempat datang di masa al-ma'mun saja. Al-fuqaha'u yakhtalifuna fi taqsimit tabaqati. Para fuqaha berbeda pendapat tentang pembagian tabaqah-tabaqah tersebut. Fayaqulu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma ya'ti ba'dahum qawmun yashhaduna wa la yustashhaduna wa yanzuruna wa la yufuna wa yakthuru fihi simanu. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian yang setelah mereka tabi'in, kemudian yang setelah mereka tabi'ut tabi'in, kemudian datang setelah mereka suatu kaum yang bersaksi padahal mereka tidak diminta untuk bersaksi. Mereka bernazar namun mereka tidak menunaikan nazar mereka. Dan banyak pada mereka kegemukan. Faka'annahu yushiru ila hadal hadithi. Maka nampaknya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada hadis ini, yaitu yang beliau maksud dengan tabaqah yang keempat adalah generasi setelah tabi'ut tabi'in. Wa hadza ja'a fi ahdil ma'muni. Dan ini datang di masa al-ma'mun. Lakin fil ibarati ghumudun. Akan tetapi di dalam ungkapan al-imam al-barbahari rahimahullah terdapat kesamaran. Lima yaqulu khilafatu bani fulanin. Kenapa beliau mengatakan kekhalifahan bani fulan? Manhum banu fulanin. Siapa mereka bani fulan? Banul Abbasi. Mereka adalah bani Al-Abbas. Fabanu Al-Abbasi yashmalu min ahli as-Saffahi ila ahli al-Ma'muni ila man wara'uhum. Ila man wara'ahum. Maka bani Abbas mencakup semenjak masa as-Saffah, yaitu khalifah yang pertama Daulah Abbasiyah, sampai masa Al-Ma'mun, sampai yang setelah mereka. Inqalabaz zamanu, zaman pun berbalik. Wa taghayyaran nasu jiddan, dan manusia sangat berubah. Ba'da an kana al-amru mustaqiman was-sawadu al-a'zamu 'ala sunnati wal-bid'atu maqbutatun wa ahluha. Yaitu setelah sebelumnya perkara agama ini dalam keadaan lurus, golongan besar umat ini yang paling agung berada di atas sunnah, dan bid'ah serta pelakunya dalam keadaan hina. Wa fashatil bid'u wa kathurad du'atu ila ghairi sabilil haqqi wal jama'ati. dan menyebarlah kebid'ahan-kebid'ahan. Banyak orang-orang yang menyeru kepada selain jalan kebenaran dan al-jamaah, khasatan al-jahmiyata, terkhusus orang-orang Jahmiyah. Wal-baqiyatu tu'tabaru furu'un laha. Sedangkan kelompok-kelompok yang lain teranggap sebagai cabang dari orang-orang Jahmiyah. Fahuwa adraka hadal ahda. Maka al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mendapati masa ini, masa tatkala kebid'ahan mulai merebak. Wa nashatatil jama'atul mu'tazilatu wal khawariju wal rawafidu wal batiniyatu wa ila akhirihi. Dan keluarlah berbagai jamaah, orang-orang Mu'tazilah, Khawarij, orang-orang Syiah, Rafidah, Batiniyah dan yang lainnya. Wad'au ilal furqati wa naha Rasulullah alaihi salatu wassalamu anil furqati. Dan mereka mengajak kepada perpecah belahan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari perpecah belahan. Qala wal halu anna ar-rasul alaihi salatu wassalamu naha anil furqati wa hum yad'una ilaiha. Yaitu al-imam al-barbahari rahimahullah mengatakan, dalam keadaan Rasul alaihi salatu wassalam melarang dari perpecah belahan, namun mereka justru mengajak kepada perpecah belahan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.